Barang hantaran kahwin biasanya ganji. Kalau tak ganji boleh tak? Hantaran ni dia nak ambil witi. Semayang witi malah. Hak ngata nak ambil witi. Dia kata mak eh, kita buat 8 bekas dah. Katanya anak dara hak nak nikah. Mak hak bodoh dia kata, "Hei, orang dak buat genak. Orang buat ganji. Lah dak li 8, 7 atau 9." Bukan witi nikah ni. Bukan solat witi 1 3 5 7 9 11. Ikut pandalah genak ke, ganji ke atas kemampuan dan ikhlas kita. Ini bukan mas kahwin. Ni hadiah kita. Kerana gembira boleh bini, wi hadiah. Faham tak? Itu. Ni dok. Buat belawang. Main ganji, genak pula. Tak boleh. Pelik-pelik orang Melayu ni. Nak pukul gambar lelidah ni. 7-3 orang. Nak. Dodok tup dari dapur. Woi, tak boleh. 3 orang. Kalau 3 orang pukul gambar, mampu seorang. Mari dua ni pula. Mati seorang. Gerak. Ayuh, hok tengah tidur, bangun jadi pak. Takut mati? Tak, bangunlah kawan tu. Taik mata, tepek ambil gambar. Bodoh lah ke tu. Nak? Orang dulu-dulu. Nampak dah mati seorang, pakla ni hidup. Nah, bergerak. Percaya tu. Nah, kau anda lah atas kemampuan. Kita berhasil nak wish sebekas. Berhasil nak wish lebih, dua bekas. Jangan tanding-tanding, jangan berlawan-lawan. Faham? Ini hadiah ikhlas. Kerana kita tanda gembira dapat apa benda ni, calon isteri atau calon suami, itu saja.